Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi. Hari ini, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengenalkan pembagian surat dalam Al-Quran, di mana Ibnu Katsir membagi menjadi 14 al-mufassal. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kaidah yang diberikan dalam sunnah ketika kita hendak memilih surat untuk kita baca dalam salat. Ada beberapa kaidah yang disebutkan dalam sunnah ketika kita membaca surat dalam salat. Yang pertama, Pada asalnya orang yang melakukan ibadah sholat, dia diperbolehkan untuk membaca surat apapun setelah surat Al-Fatihah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajari orang yang sholatnya salah, berkali-kali dia salah dan dinilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya batal. Kemudian orang itu minta diajari, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an." Kalau kamu sudah melaksanakan salat atau sudah siap melaksanakan salat, lakukanlah takbiratul ihram. Kemudian bacalah bagian dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Tentu saja ini setelah membaca surat Al-Fatihah. Sehingga ini menunjukkan bahasanya orang diperbolehkan untuk membaca surat apapun yang dia hafal, yang mudah baginya untuk dia baca ketika sedang sholat. Kemudian yang kedua, dianjurkan agar ketika orang itu sholat, maka dia membaca satu surat utuh untuk satu rakaat. Dianjurkan untuk membaca satu surat utuh untuk satu rakaat. Yang ini menunjukkan bahasanya jika dia jadi imam, maka perlu memperhatikan bagaimana kondisi makmum. Kalau sekiranya makmum tidak sanggup untuk diajak mendengarkan bacaan yang panjang, maka imam cukup memilih surat-surat pendek yang dia bisa baca agar dia bisa membaca utuh satu surat dalam satu rakaat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini min adh-dhuhri wal 'asri bi fatihatil kitab wa suratin wa suratin. Kata Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat pertama salat zuhur dan asar, beliau membaca Al-Fatihah dan masing-masing satu rakaat beliau membaca satu surat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli suratin hadzuha minar ruku' was sujud." Masing-masing surat itu punya hak diberi ruku' dan sujud. Artinya menunjukkan bahasanya kita dianjurkan untuk membaca satu surat utuh dalam setiap rakaat. Karena itulah berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan membaca satu surat utuh yang pendek itu lebih baik dibandingkan kita membaca penggalan beberapa ayat di surat yang panjang. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi SAW seperti itu. Sebagaimana kata An-Nawawi, beliau mengatakan, suratun kamilah afdal, li'annahu idha qara'a ba'da suratin faqad yakifu fi ghairi mawdi'il waqfi wa huwa inqita'ul kalam al-murtabit wa qad yakhfa dhalika. Membaca satu surat utuh itu lebih afdal. Dan salah satu alasannya adalah karena dia jika membaca ketika orang salat itu membaca sepenggal dari surat yang panjang, bisa jadi dia enggak tahu kalau dia itu berhenti di sebuah atau di ayat tertentu yang sebenarnya ayat selanjutnya itu masih ada kaitannya. Dan itu kata Imam An-Nawawi, wa huwa inqita'ul kalam, dan itu termasuk memutus pembicaraan. Al-murtabat, yang masih ada kaitannya, yang masih terkait. Al-murtabit, yang masih terkait. Dan tentu saja ini adab yang kurang bagus. Karena itulah sah-sah saja orang mengambil penggalan-penggalan beberapa ayat dalam surat, namun dia dibatasi dengan kaidah, perhatikan sebaik mungkin, jangan sampai Anda membaca di bagian penggalan yang itu sebenarnya masih bersambung dengan ayat setelahnya. Kemudian yang ketiga, aturan yang ketiga, diperbolehkan ketika orang itu sedang sholat hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Dan ini saya katakan hukumnya boleh, bukan dianjurkan. Karena Al-Fatihah itu rukun, sedangkan bacaan surat setelah Al-Fatihah ini sifatnya sunnah. Berdasarkan peristiwa di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda, yang pemuda ini punya masalah dengan Mu'adz bin Jabal, pemuda dari Bani pemuda yang bernama Sulaim. Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita?" Ketika kamu salat, apa yang kamu baca wahai saudaraku? Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab wa as'alullah al jannah wa a'udzu bihi minan nar." Aku cuma baca Al-Fatihah, kemudian aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Kemudian Nabi SAW menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh pemuda ini. Hadis ini cukup ma'ruf, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Ceritanya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau salat Isya di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Selesai itu, beliau pulang ke kampung halamannya, beliau pulang ke kampungnya. Karena Mu'ad tidak tinggal di dekat Masjid Nabawi, tapi tinggal di sebuah kampung yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan di sekitar Masjid Nabawi, ada beberapa kampung yang mereka punya masjid sendiri-sendiri, yang jumlahnya kurang lebih ada 7-8 masjid. Ada kampung di Kuba, ada kampung di mana lagi, yang di situ mereka punya masjid sendiri-sendiri. Selesai Mu'adz sholat di Masjid Nabawi, beliau pulang. Lalu beliau ngimami masyarakat di kampungnya untuk sholat Isya. Apa yang dibaca oleh Mu'adz? Di rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Lalu ada seorang pemuda yang merasa ini kelamaan, akhirnya beliau batalkan sholat, kemudian sholat sendiri di belakang, kemudian pergi. Akhirnya setelah Mu'adz mendapatkan cerita ini, Mu'adz mengatakan, innahu munafik, pemuda itu adalah munafik, akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda itu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah dialog seperti yang tadi disampaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan Mu'adz bin Jabal sampai beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau bikin kisruh wahai Mu'adz?" Disebabkan karena Mu'adz membaca surat yang kepanjangan, padahal sholat isya-nya itu sudah dilakukan di waktu yang cukup malam setelah selesainya sholat isya di Masjid Nabawi. Selanjutnya, aturan yang berikutnya, yang keempat, umumnya dianjurkan agar rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua lebih panjang dibandingkan rakaat yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ini berdasarkan keterangan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min shalati subhi wa yuqassiru fit tsaniyah." Nabi SAW ketika sholat asar, beliau membaca surat Al-Fatihah. Lalu beliau membaca dua surat di rakaat pertama dan yang kedua. Namun beliau panjangkan untuk rakaat yang pertama. Demikian pula ketika sholat subuh, beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan beliau agak lebih pendekkan sholat yang atau rakaat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Dan salah satu di antara hikmahnya, ketika orang memperpanjang rakaat pertama sementara rakaat kedua lebih pendek, tujuan salah satu di antara hikmahnya adalah ini memberikan kesempatan bagi para makmum yang masbuk agar tidak ketinggalan satu rakaat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jeda adzan sampai iqamah, ada jeda agar orang bisa berkumpul. Setelah iqamah dikumandangkan, salat dimulai. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang rakaat pertama agar mereka yang ketinggalan-ketinggalan atau yang terlambat, yang masbuk, tidak ketinggalan satu rakaat. Dan ini bagian dari sunnah yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Selanjutnya, tidak dianjurkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, meskipun ini diperbolehkan. Dan ulama berbeda pendapat tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini berkisar mana yang lebih sesuai sunnah di rakaat ketiga dan keempat. Apakah cukup membaca Fatihah saja, ataukah juga dianjurkan untuk membaca surat? Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya mengatakan, ibahatul qiraati fil ukhrayaini minadh-dhuhri wal 'asri bi aktsara min fatihatil kitab, wa hadza min ikhtilafil mubahi la min ikhtilafil ladzi ahaduhuma mahdzuran wal akhar mubah. Tentang membaca dua surat di dua rakaat terakhir pada waktu salat duhur dan asar melebihi dari surat Al-Fatihah atau setelah surat Al-Fatihah, ini termasuk di antara perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, dan itu perbedaan pendapat yang mubah. Sebagian menilai hukumnya dianjurkan dan sebagian menilai hukumnya tidak dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Karena itulah, jika Anda membaca sebuah fatwa yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, ini termasuk di antara salah satu pendapat dan itu bagian yang dibenarkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Karena itulah Abul Hasanat Al-Laqnawi, beliau mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kenapa harus sujud sahwi? Padahal khilaf ini termasuk khilaf yang muktabar dan tidak perlu untuk sampai melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Selanjutnya, secara urutan untuk sholat lima waktu, kita urutkan dari yang paling panjang. Maka urutannya adalah subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Urutan dari yang paling panjang ya. Subuh ini yang paling panjang. Kenapa subuh yang paling panjang? Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran sholat subuh itu dengan sebutan wa Qur'an al-fajr, Quran di waktu subuh. Yang itu mengisyaratkan bahwa ketika sholat subuh kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya zuhur, berikutnya asar, berikutnya urutan panjang berikutnya adalah isya, dan yang paling pendek adalah sholat maghrib. Ini sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Belum pernah aku lihat ada orang yang salatnya lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan salatnya fulan, dan ketika itu beliau di Madinah. Aku pun salat di belakang si fulan ini, dan si fulan itu adalah Anas ibn Malik, kalau tidak salah ya. Si fulan itu adalah Anas ibn Malik. Aku pun sholat di belakang fulan ini. Fasallaitu ana wara'ahu, fakana yutilu fi raka'atil ulayaini minadh-dhuhri wa yukhaffifu fil ukhrayaini wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil ulayaini minal maghrib bi qisaril mufassar wa fil 'isha'i bi wasatil mufassal wa fis subhi bi tiwalil mufassal. Kata perawi, aku pun sholat di belakang orang ini, yaitu Sulaiman. Aku sholat di belakang orang ini. Beliau membaca panjang di dua rakaat pertama dari sholat duhur dan membaca lebih pendek di dua rakaat terakhir di salat duhur. Beliau meringankan salat asar dan membaca di dua rakaat pertama di salat maghrib dengan kisar mufassal. Kemarin sudah kita sebutkan ini kisar mufassal. Dan di salat isya dengan wasat mufassal. Dan di salat subuh beliau membaca tiwal mufassal. Baik. Ini keterangan disebutkan dalam oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Wallahu ta'ala alam. Tadi kita sudah melihat bahwasanya pembagiannya adalah subuh dibaca tiwal mufassal. Mufassal panjang, yaitu mulai qaf sampai wal mursalat. Kemudian ketika isya dibaca wasat mufassal, mufassal pertengahan dari mulai an-naba sampai ad-duha. Dan ketika salat maghrib dibaca kisar mufassal, yaitu mufassal yang pendek dari mulai alam nasrah sampai an-nas. Ini urutan secara umum, dan jika kita mengamalkannya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita bisa mendapatkan pahala tambahan darinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi Anda yang tadi sudah sempat bergabung, kami persilahkan di nomor yang sudah tertera sebagaimana yang ada di lotret, di nomor 0812-2444-3344. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barakallah. Dari hamba Allah, Ustaz. Silakan. Ada dua pertanyaan terkait materi, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, saya pernah jadi makmum di mana imamnya itu setiap membaca surat, maksudnya setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat tertentu, kemudian dia membaca lagi surat Al-Ikhlas, dan itu dia seperti selalu mengakhirkan surat yang dia baca itu dengan surat Al-Ikhlas. Memang saya pernah mendengar riwayat ada sahabat, kalau nggak salah Ustaz, dia karena saking cintanya dengan surat Al-Ikhlas, nah itu dia di akhir suratnya itu dia selalu diakhirkan dengan surat Al-Ikhlas. Nah itu apakah itu spesifik untuk sahabat itu saja, atau sebenarnya kita bisa menerapkan itu sebagai sunnah itu, Ustaz? Baik. Itu sama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, terkait sujud tilawah. Kalau misalnya kita sebagai imam lupa rokaat, Ustaz, maksudnya harusnya kita bangun untuk rokaat keempat, tapi kita di rokaat ketiga sudah tahiyatul akhir dan kita diingatkan oleh makmum, subhanallah. Nah, kemudian kita bangun untuk rokaat keempat. Nah, itu untuk kondisi seperti itu, apakah di akhirnya kita harus sujud sahwi, Ustaz? Iya, kalau kita diingatkan dan kita mengindahi ingatan tersebut, apakah di akhir kita tetap sujud sahwi, Ustaz? Baik. Demikian, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda bertanya tentang kebiasaan imam di tempat Anda yang beliau membaca surat Al-Fatihah kemudian ditambahkan lagi dengan surat tertentu yang beliau baca plus surat Al-Ikhlas. Sehingga setelah surat Al-Fatihah, imam ini selalu membaca dua surat. Dan itu menjadi kebiasaan. Betul bahasanya kebiasaan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang ada di Quba, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Sampai akhirnya membuat bingung para sahabat yang lain. Lalu mereka pun melaporkan tindakan sahabat ini kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW meminta saluhu lima yasna'u dhalika. Coba tanya kepadanya, kenapa dia lakukan seperti itu? Menghadaplah dia kepada Nabi SAW. Lalu sahabat ini mengatakan, li'anni uhibbuha, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi SAW bersabda, hubbuka iyaha yahdika ilal jannah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas mengantarkanmu menuju surga. Yang ini menjadi dalil bahwa bolehnya menggabungkan dua surat dalam satu rokaat setelah Al-Fatihah. Dan ini juga bagian dari kebiasaan Nabi SAW, dan insya Allah kita akan singgung masalah itu dengan menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun kesimpulannya, menggabungkan dua surat dalam satu rokaat yang satu misalnya surat Al-Baqarah atau surat Ad-Duha atau surat apa. Lalu yang kedua surat Al-Ikhlas atau Inna Atayna dalam satu rakaat hukumnya diperbolehkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sahabat tersebut, tapi juga berlaku bagi siapapun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah takririyah dalam hal ini, yaitu persetujuan beliau kepada pelakunya, sahabat yang menjadi imam di Quba. Selanjutnya yang kedua, apakah nanti perlu sujud sahwi? Jawabannya wallahu ta'ala alam, sujud sahwi itu karena ada tiga sebab. Karena ada tiga sebab, az-ziyadah wa nuqsan wa syak, penambahan, pengurangan, atau karena ragu-ragu. Jika Anda mengalami salah satu dari tiga ini dalam sholat, maka dianjurkan untuk atau disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan sebagian ulama menilai sujud sahwi itu wajib bagi mereka yang mengalami tiga hal ini dalam sholat, wajib. Sementara jika dia belum masuk dalam kategori tambahan, belum masuk dalam kategori pengurangan, belum masuk dalam kategori ragu, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Sebagai contoh, ada orang yang seperti tadi ya, di rakaat ketiga dia duduk tasyahud karena lupa. Kemudian begitu duduk dia langsung ingat, oh ini belum waktunya, langsung dia berdiri. Apakah duduknya ini sudah terhitung sebagai tambahan sehingga mengharuskan dia untuk sujud sahwi? Wallahu ta'ala alam, jika duduknya baru sebentar dan dia belum memulai tasyahud, maka tidak dihitung sebagai tambahan. Sebagaimana orang yang duduk istirahat, ya, dia distatuskan sebagaimana orang yang duduk istirahat, tidak dikategorikan sebagai tambahan. Kenapa? Karena ini baru sebentar. Dan bisa disebut tambahan itu jika dia sudah masuk ke rukun berikutnya karena lupa, lalu diingatkan, kemudian dia koreksi. Kalau sudah sampai seperti itu, dia sudah tasyahud, sudah membaca, makmumnya juga ragu, akhirnya yang satu subhanallah, yang lain belum baca, imamnya ragu, sampai akhirnya mereka yakin. Pada saat sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah, yakin dia, kayaknya ini kurang satu rakaat, lalu dia berdiri. Maka berarti dia sudah menambahkan gerakan tertentu, dan nanti setelah sholat dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, anak kan tidak tahu bahwa zakat fitrah itu pakai beras. Jadi anak itu waktu itu banyak pakai uang, dan di situ ada ijab kabulnya. Apakah anak harus mengkodok zakat fitrah itu tersebut, Ustaz? Dan pertanyaan kedua begini, Ustaz, ibu anak kan seorang janda, dia mempunyai perhiasan yang sering dipakainya itu kalung, gelang, cincin itu sekitar 30 gram. Dan ada perhiasan yang disimpan di lemari itu sekitar 30 gram juga. Dan juga mempunyai uang kontan simpanan di bank itu sekitar 20 jutaan. Apakah itu digabung untuk menjadi zakat malnya, Ustaz? Baik. Sekian jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya, pertanyaan yang pertama adalah Anda membayar zakat fitrah selama beberapa tahun yang lalu, tadi disebutkan selama 10 tahun dalam bentuk uang. Dan menurut jumhur ulama ini tidak diperbolehkan. Tapi karena tidak tahu apakah perlu diulang ataukah tidak, wallahu alam, saya tidak tahu jawabannya. Saya jadikan ini sebagai PR, insyaallah semoga nanti Allah mudahkan bagi saya untuk bisa mencarikan jawabannya, sehingga saya belum bisa ngasih jawaban hari ini. Kemudian yang kedua, perhiasan yang dimiliki oleh ibu Anda, beberapa puluh gram emas, baik yang bentuknya perhiasan maupun emas yang bentuknya simpenan, plus tabungan senilai 20 juta. Apakah itu digabungkan untuk dizakati? Jawabannya betul digabungkan. Sehingga baik emas maupun uang ketika dia mau dizakati, maka dia digabungkan. Baik yang bentuknya tabungan, uang tunai, kemudian emas perhiasan, termasuk emas batangan yang disimpan. Semuanya digabungkan. Jika sudah di atas nisab, maka wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, kita sambil menunggu penelpon berikutnya. Ada masuk penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Halo, ya. Silakan, Bapak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Iya. Gini, Ustaz mau nanya, kalau misalkan untuk uang riba, itu apakah bisa untuk dibuat sedekah atau zakat? Soalnya dari banyak orang yang bilang kalau misalkan mau zakat atau sedekah, itu amal perbuatan itu hanya Allah yang tahu. Ana mau minta jawabannya gitu. Baik. Ya. Cukup. Jazakumullah khairan. Uang riba bolehkah dikeluarkan sebagai sedekah dan zakat? Karena untuk masalah sedekah dan zakat hanya Allah yang tahu. Tidak hanya sedekah dan zakat, semua amal hanya Allah yang tahu. Semua amal hanya Allah yang tahu apakah diterima ataukah tidak. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan amal yang salah. Karena kalau amal itu jelas salah, maka amal itu tidak sah. Dan kalau tidak sah, jangan berharap untuk diterima. Ada orang yang sholat sambil telanjang, atau sholat dalam kondisi tidak berwudu, atau sholat dengan tidak menghadap kiblat, atau sholat dengan membawa najis. Orang tidak boleh beralasan, kamu tidak boleh menilai sholat saya batal. Hanya Allah yang tahu apakah sholat saya diterima atau tidak. Saya tidak menilai apakah sholatmu diterima atau tidak, tapi yang saya nilai adalah sholatmu batal. Loh, kok tahu kalau sholat saya batal? Karena kamu telah melakukan salah satu pelanggaran dalam masalah syaratnya. Kamu enggak wudu, kamu bawa najis, kamu tidak mengadap. Tapi yang kita bahas adalah dari sisi ini sah atau tidak. Karena itulah urusan manusia itu menilai dohir. Sedangkan masalah batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa jadi ketika ada orang yang secara sengaja melakukan amalan yang tidak memenuhi syarat, tapi dia nekat lakukan, bisa jadi ini termasuk, ya batal. Lu kenapa kok batal? Anda tidak menutup aurat. Wah, ini saya lakukan karena saya, ya terserah saya. Wah, itu mempermainkan syariat. Bisa jadi malah termasuk perbuatan dosa besar. Karena dia tidak mengindahkan aturan ketika melakukan sebuah amalan. Anda menyerahkan sebuah tugas kepada dosen. Padahal dosen sudah ngasih ketetapan, tugas harus dikumpulkan di hari ini maksimal jam sekian. Minimal 5 lembar. Lalu Anda kumpulkan setumpuk 100 lembar. Maksimal 5 lembar misalnya. Anda kasih setumpuk 100 lembar. Loh, kamu ini kenapa? Bukan terserah saya atau Pak dosen. Yang penting pokoknya saya mengumpulkan tugas. Bisa jadi malah dosennya marah. Ya. Karena itulah yang perlu kita perhatikan dalam masalah menilai dohir itu adalah apakah dia sesuai rukun dan syaratnya ataukah tidak. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Inna Allah la yakbalu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Yang dimaksud ghulul adalah harta haram dari hasil korupsi. Dan sama halnya juga harta haram dari hasil yang lain. Maka orang yang zakat dari harta riba dengan harta riba, atau sedekah dengan harta riba, ya ini tidak memenuhi persyaratan. Karena yang dizakati itu harta yang halal. Yang disedekahkan itu harta yang halal. Sedangkan harta yang haram tidak dizakati, tidak disedekahkan. Tapi diapakan? Dibuang. Sehingga tidak ada istilah zakat itu kan mensucikan dosa, mensucikan harta. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya harta haram 100 juta, lalu dia sedekahkan 10 juta, 10%. Maka Anda jangan membayangkan, orang enggak boleh membayangkan. 10% yang saya bayarkan ini uang haram. Karena saya zakati, saya bayarkan sebagai sedekah, maka akan mensucikan yang 90%. Sehingga yang 90% yang haram itu menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Karena itulah seperti yang tadi, tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian mengeluarkan sedekah atau zakat dari uang riba, atau dari hasil korupsi, atau dari hasil yang lainnya yang terlarang. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui pesan WA. Baik Ustadz, dari Putra di Bandung. Ustadz mau tanya, saya punya masalah asam lambung. Karena itu saya sering merasa keluar angin beberapa menit setelah wudu sebelum sholat, dan juga ketika tilawah Quran. Tapi saya juga tidak yakin apa itu benar keluar atau tidak. Apa harus mengulang wudu? Jazakumullahu khairan. Baik, Anda punya masalah was-was apakah kentut atau tidak. Jika itu terlalu sering, di web konsultasisyariat.com barangkali nanti bisa Anda baca tulisan itu sebagai referensi pelengkapnya. Ada beberapa keterangan ulama tentang bahaya penyakit was-was itu dan bagaimana pengobatan yang mereka lakukan. Jika Anda adalah orang yang masih muda, masih sehat, tidak punya masalah dengan ekskresi secara umum, baik yang organ dubur maupun kubul, maka pada asalnya Anda itu normal. Nah, cara untuk mengetahui seperti ini. Coba Anda wudu. Setelah wudu, main futsal. Ada enggak perasaan kentut? Enggak ada. Tapi beda dengan setelah wudu mau sholat. Kok kayaknya ada perasaan kentut. Oh, berarti ini was-was. Sehingga perasaan kentut itu disebabkan bukan karena masalah kerusakan organ atau ada sistem ekskresi yang enggak bagus, tapi karena Anda was-was. Sama sebagaimana orang punya penyakit, kayaknya ada yang netes, kayaknya ada yang netes. Itu Masya Allah, sampai ada yang stres gara-gara mikir seperti itu. Ada yang nangis, bingung, pusing gara-gara mikir seperti itu. Dan banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, ada orang yang mengadu masalah seperti ini. Lalu saya sampaikan, selama masih kamu pikirkan, itu tidak akan sembuh. Kata kuncinya apa? Gak usah digubris. Kata kuncinya satu itu, gak usah digubris. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang yang kena penyakit was-was, beliau lapor kepada Nabi SAW ketika sholat, seolah-olah keluar sesuatu. Apa kata Rasulullah SAW? La tansarif hatta tajidarihan au tasma'a sautan. Kamu jangan batalkan sholatmu sampai kamu mencium bau entut atau kamu mendengar suara kentut. Wah, itu yang namanya kentut tanpa bau, tanpa suara, itu banyak terjadi di sekitar kita. Terus gimana kalau ada orang yang memang yakin dia itu betul-betul ngentut, cuman dia gak mencium baunya ya, karena ada kipas angin di depannya yang mencium bau belakangnya, dan dia gak mendengar suaranya ya, misalnya entut berperdam. Terus gimana ini? Ya, apakah sholatnya batal? Kalau dia yakin ngentut, batal. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Para ulama mengatakan hadis ini khusus sebagai bentuk pengobatan bagi orang yang was-was. Jangan batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Itu khusus bagi orang yang kena penyakit was-was. Jika dia enggak punya penyakit was-was, maka kembali kepada hukum asal. Kalau dia yakin ngentut, maka harus batal. Maka dia harus batalkan sholatnya. Sehingga termasuk tadi, seolah-olah netes. Padahal dia masih muda, sehat walafiat, tidak punya penyakit beser, tidak punya penyakit yang ganggu organ urologinya, yang ganggu organ apa? Pengeluaran urin. Saya sarankan kepada beliau, coba kamu wudu, terus main futsal. Ada enggak perasaan netes? Enggak ada, ini normal-normal saja. Ketika perasaan Anda normal saja, berarti kenapa ada perasaan netes ketika mau sholat? Itulah was-was. Setan menggoda manusia dengan cara seperti ini agar dia merasa berat ketika melakukan ibadah sehingga sulit untuk melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Dengan siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Iya, ini dari Pak Ahmad di Mersi, Ustaz. Mau nanya Ustaz ya. Ustaz, itu untuk sholat duha itu jumlah rokaatnya maksimal berapa ya, Ustaz? Baik, cukup Pak. Apakah ini apakah boleh sholat sunat itu dalam satu kali sholat itu ada tiga kali niat? Contohnya kita masuk masjid, berwudu, sholat tahiyat masjid, qobliyah, plus sholat sunat wudu. Itu apakah boleh, Ustaz? Baik. Terus pertanyaan yang kedua, kan saya pernah dengar kajian itu musik itu haram. Terus saya itu kadang, kerjaan saya itu kadang pasang audio mobil yang dimana audio mobil itu dipakai juga untuk putar musik. Itu gimana hasilnya? Apakah kerjaan itu hasilnya haram atau gimana? Baik. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat duha maksimal berapa rakaat, jawabannya yang benar tidak ada batas maksimalnya. Adapun yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang beliau sholat 12 rakaat, kadang 8 rakaat, itu sifatnya hanya kejadian di waktu tertentu saja, atau bahasa usul fikihnya disebut dengan qadiyatul ain. Qadiyatul ain itu kejadian yang sifatnya insidental. Ya, karena ketika itu beliau kerjakan 12, karena ketika itu beliau kerjakan 8. Dan ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duha salat sekian rakaat wa yazidu ma syaa Allah. Dan beliau membaca beliau menambahkan beberapa rakaat sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat ini beberapa rakaat sesuai yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya adalah jumlah rakaatnya enggak tentu. Yang itu dalil bahwa sholat duha tidak ada batas maksimal jumlah rakaatnya. Minimal ada, minimal berapa? 2 rakaat. Karena kalau 1 rakaat enggak mungkin. Maksimalnya enggak ada. Anda mau kerjakan 16 rakaat, mau kerjakan 18, 20 rakaat silahkan. Yang penting tidak sampai masuk waktu yang terlarang, yaitu ketika matahari sudah tepat berada di atas kepala, yaitu waktu istiwa, karena ini termasuk di antara waktu larangan untuk sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai sholat sunnah yang di situ menggabungkan 3 niat, yaitu tahiyatul masjid, ba'diyah wudu, dan di antara adzan dan iqamah. Bolehkah seperti ini? Ini yang dibahas oleh para ulama dengan pembahasan tadakhulun niyyah, menggabungkan antara satu niat dengan niat ibadah yang lainnya. Para ulama mengatakan ini diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, ibadahnya sejenis. Ibadahnya sejenis, sama-sama sholat. Sehingga kalau digabungkan antara sholat dengan puasa, enggak bisa. Yang kedua, tata caranya sama. Kalau tata caranya beda, maka tidak bisa. Misalnya, sholat jenazah bisa enggak digabungkan dengan sholat ba'diyah? Ya enggak bisa. Sholat jenazah enggak ada rukuk sujudnya. Sementara sholat ba'diyah ada rukuk sujudnya. Misalnya, selesai duhur ada jenazah, lalu Anda diminta untuk melaksanakan sholat jenazah. Sementara Anda belum ba'diyah duhur. Ya sudah, ini saya gabungkan sekalian. Allahu Akbar, niat sholat ba'diyah duhur plus sholat jenazah. Oh, enggak bisa. Yang saya kini enggak bisa. Yang ketiga, sholat yang digabungkan itu bukan pelengkap sholat salah satunya. Bukan pelengkap sholat salah satunya. Jika dia menggabungkan antara sholat A dengan sholat turunannya, maka ini enggak boleh. Yang saya maksud pelengkap itu turunan. Contohnya gimana, Pak? Ada sholat sunnah turunan sholat wajib. Apa itu? Itu adalah sholat rawatib. Sehingga adanya sholat rawatib itu disebabkan karena ada sholat wajib. Maka orang bisa melaksanakan sholat wajib tanpa rawatib, tapi orang gak bisa melaksanakan sholat rawatib tanpa sholat wajib. Kamu sudah sholat duhur? Saya sudah sholat berapa? 2 rakaat. Apa itu? Qobliyah duhur. Duhurnya gak usah saya kerjakan, sudah pakai qobliyah saja. Ya dia belum sholat duhur. Padahal yang namanya qobliyah itu ada jika dia ada sholat wajibnya. maka ini tidak bisa digabungkan. Sehingga misalnya, bolehkah menggabungkan antara sholat subuh dengan qobliyah subuh? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena qobliyah subuh itu turunan dari sholat subuh. Adanya qobliyah subuh karena ada sholat subuh. Baik. Kemudian syarat berikutnya, yang keempat, sholat yang digabungkan itu laisa maqsudan lidzatiha. Laisa maqsudan lidzatiha. Bukan sholat yang harus berdiri sendiri, yang harus ada dengan sendirinya. Artinya, sholat itu adalah yang penting pokoknya ada, terserah bagaimana pelaksanaannya. Contohnya, nah untuk bisa mengetahui apakah dia maksud dan lidat ya ataukah tidak, itu dengan melihat teks hadis. Jadi saya ulang ya, sholat dilihat dari tujuannya itu ada dua. Ada sholat yang maksudan lidatiha, harus ada sendiri sholat itu. Dan ada sholat yang laisa maksudan lidatiha, ada sholat yang tidak harus ada sendiri. Contoh, sholat yang maksudan lidatiha misalnya adalah sholat rawatib, itu harus ada sendiri. Maka rawatib tidak bisa digabungkan dengan rawatib yang lain. Misalnya, qobliyah dzuhur 4 rakaat. Anda kerjakan 2 salam. Boleh enggak 4 rakaat ini saya kerjakan 2 rakaat saja dengan niat qobliyah dzuhur 1, qobliyah dzuhur 2? Oh, enggak bisa. Kenapa? Harus ada wujud 4 rakaat itu. Sehingga tidak boleh dikerjakan dengan 2 rakaat saja yang niatnya untuk 2 kali qobliyah, enggak bisa. Karena masing-masing sholat qobliyah ini maksudun lidatiha. Nah, berbeda dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu teks hadisnya adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sampai kamu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Terserah pokoknya sholat 2 rakaat. Makanya tahiyatul masjid bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Sehingga tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat apa misalnya ba'diyah wudu atau antara adzan dan iqamah, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian Anda bertanya tentang musik, tapi saya kira pertanyaannya dua dulu ya. Untuk yang ketiga barangkali bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Kami angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ar dari Banyuwangi, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Bapak. Iya, ya. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Mau nanya, Ustaz. Saya kan biasa sholat sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kebetulan suatu saat saya masbuk. Jadi tidak sempat sholat qobliyah dzuhur subuh, langsung ikut imam. Nah, itu bisa dikerjakan setelah sholat subuh atau apa, nunggu waktu-waktu yang dihalalkan waktu sholat. Baik. Kita dapat nunggu setelah itu. Baik, itu cukup, yang kedua, saya menanyakan, kan biasa zakat mal itu pas Ramadan gini, itu biasa gitu, saya zakat mal gitu, dan kebetulan kok pas tahun ini saya tidak ada uang, maksudnya dagangan saya pun apa itu sama modal-modal pun sudah tergolong inilah, cuman kurang lebih 10 juta itu. Terus apa, terus kayak sebangsa tanah, mobil apa hitung untuk dicatat ya. Bapak dagang apa, Pak? Bapak dagang apa? Dagang cabai. Dagang cabai. Ya. Stok ada stok? Enggak ada. Enggak ada. Langsungan kan langsung dikirim langsung laku gitu. Dan kebetulan berarti yang Bapak itu simpan dalam bentuk uang ya? Iya, betul, Pak. Baik, enggak uang. Ada barang-barang langsung dikirim. Baik. Saldo uangnya tidak mencapai nisab. Enggak sampai, cuma sekitar kurang lebih 10 juta lah. Baik. Terus lagian saya kan masih ada kendaraan, ada kayak sawah gitu. Apa itu maksud hitung dicatat di apa? Jasa kembali juga. Tapi kendaraan untuk kepentingan pribadi, Pak ya? Kenapa? Untuk kebutuhan pribadi ya, kendaraan. Untuk kepentingan pribadi. Baik. Ya, cuman kalau sawah pas panen itu kadang-kadang ya keluarga jasanya. Jadi kebetulan ya tahun ini kebetulan ada panen apa itu kebetulan nggak normal gitu. Baik. Mohon penjelasannya. Wajazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya tentang sholat qobliyah subuh yang telat, karena ketika masuk masjid sudah qomat sementara Anda belum sempat qobliyah subuh. Apakah ini boleh diqadha? Jawabannya betul, boleh diqadha. Kenapa disebut qadha? Ini kan sholat sunnah. Sholat sunnah juga bisa diqadha. Qadha itu definisinya adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya berakhir. Qadha definisinya mengerjakan ibadah setelah waktunya berakhir. Lawan dari qadha adalah ada, yaitu mengerjakan ibadah tepat pada waktunya. Karena itu kalimat niat yang diajarkan ya, meskipun ini tidak disyariatkan, ketika orang melafadzkan niat baik puasa maupun sholat, di situ ada tambahan adaan. Ada tambahan adaan. Nawaitu sauma ghadin an adai. Atau shalaitu dzuhra arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblah. Kenapa dinyatakan sebagai ada? Karena dia dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan untuk qobliyah subuh yang tidak sempat dikerjakan karena telat, maka nanti diqadha. Kapan qadha-nya? Ada dua waktu. Bisa persis setelah sholat subuh. Yang kedua adalah bisa dikerjakan setelah terbit matahari atau di waktu duha. Untuk yang pertama, ini berdasarkan sunnah takririyah. Nabi SAW pernah selesai sholat subuh, kemudian kebiasaan beliau begitu selesai sholat, maka beliau menghadap ke arah makmum. Beliau lihat ada orang yang sedang sholat sunnah setelah salam, karena dia qadha sholat qobliyah subuh, dan beliau diamkan. Maka itu dalil bahasanya Nabi SAW menyetujui perbuatan sahabat itu. Oh, bisa jadi beliau malu untuk mengingatkan, bisa jadi beliau pekewo nanti sahabat itu mutung. Enggak ada alasan seperti itu untuk Rasulullah SAW. Karena Nabi bukan orang Jawa yang selalu sungkan ketika mau menyampaikan sesuatu dalam masalah kebenaran, sehingga tidak ada istilah beliau pekewo, beliau malu. Yang beliau lihat, kalau memang itu salah, akan beliau salahkan. Jika memang itu benar, akan beliau diamkan. Makanya diamnya Nabi SAW jadi dalil. Beda dengan tokoh agama di masa sekarang, diamnya kiai belum tentu jadi dalil. Ada perbuatan yang menyimpang dilakukan di depan kiai, tapi kiainya diam saja. Oh, itu kiai, pak kiai aja diam saja. Nah, kiai diam kan banyak alasan. Mungkin alasan karena malu, alasan karena sudah kadung dikasih duit, karena alasan yang lain. Itu kalau orang zaman sekarang. Tapi ini tidak berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah di waktu duha. Dan ini berdasarkan sunnah qauliyah. Beliau pernah bersabda, ya, barang siapa yang ketinggalan sholat qobliyah subuh, fal yusalliha ba'da an tatlu asyams, maka hendaknya dia kerjakan setelah terbit matahari, sehingga bisa dilakukan di kesempatan pertama maupun yang kedua. Yang kedua, Anda bertanya tentang zakat mal di bulan Ramadan. Anda berdagang cabai namun tidak menyimpan stok, dan saat ini nilai uang yang tersimpan kurang lebih 10 juta. Karena yang Anda simpan ada dalam bentuk uang, maka jika uang itu di bawah nisab, tidak ada kewajiban zakat. Sementara kekayaan pribadi yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi seperti kendaraan, rumah, sawah, dan seterusnya, tidak wajib dizakati. Sawah yang dizakati itu hasilnya, bukan tanahnya, bukan lahannya. Jika sawah Anda panen menghasilkan padi, bahan makanan pokok, yang di atas satu nisab sekitar 7,5 kintal, maka Anda keluarkan zakatnya setelah dikumpulkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibnu siswa di Yogyakarta. Bolehkah seorang laki-laki kembar menikahi wanita kembar juga? Dilakukan dengan waktu bersamaan atau dilakukan waktu yang berbeda? Misalnya kakak kembar setahun menikah, kemudian setahun kemudian adiknya yang kembar menikah lagi, menikah dengan adiknya. Baik. Bolehkah lelaki kembar menikah dengan wanita kembar? Jawabannya wallahu ta'ala alam, bahwa yang tidak boleh dinikahi itu yang mahram. Yang tidak boleh dinikahi itu yang mahram. Sehingga jika A menikah dengan X A menikah dengan X, A laki-laki, X perempuan, B saudaranya A, apakah dia jadi mahramnya Y saudaranya X? Jawabannya tidak. Sehingga XY dengan B ini bukan mahram. Karena itu ketika A dan X menikah, maka boleh saja si B dengan Y ini menikah. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Dan saudara ipar bukan mahram. Wallahu a'lam. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silahkan. Silahkan, dengan siapa, di mana? Putus ya. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini menanyakan masalah sholat apa id, sholat id. Sholat id. Kalau misalnya ini dalam rangka pandemi ini, kemudian belum bisa sholat di lapangan, terus kemudian tata cara sholat id di rumah itu bagaimana, Ustaz? Baik. Dengan keluarga. Baik, cukup, Bapak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah, dan ini berdasarkan kesimpulan banyak ulama dari berbagai mazhab, bahwa orang yang tidak sempat melaksanakan sholat id karena udur, baik karena sakit atau karena dia ketika sholat id dikerjakan masih di perjalanan, atau karena kesibukan yang lainnya, maka nanti dia bisa sholat 2 rakaat di rumahnya dengan tata cara yang sama sebagaimana sholat id berjamaah, namun tanpa khutbah. Nah, kemudian fatwa ini diturunkan untuk kejadian seperti sekarang, adanya wabah yang menyebabkan kebijakan pemerintah meniadakan kegiatan sholat id baik di masjid maupun di lapangan. Maka masing-masing sholat id di rumahnya dengan melaksanakan sholat id sebagaimana sholat id berjamaah di lapangan, yaitu dengan takbir pitu limo, 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua, yang disebut dengan takbir zaidah, takbir tambahan. Hanya saja bedanya tanpa khutbah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdullah dari Bogor, Ustaz. Silahkan, Pak. Nah, Ana mau tanya pertama mengenai hukum tentang waris, yaitu kami satu keluarga terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sebelum Bapak Ana meninggal, Ana dan kakak laki-laki Ana bersepakat untuk, meskipun orang tua Ana berniat untuk membagi secara Islam, tapi karena kami anak laki-laki merasa lebih mampu dibandingkan anak-anak perempuan, Ana dan kakak laki-laki bersepakat untuk membagikan, menyedekahkan jatah waris laki-laki yang 2 kali itu kepada saudara-saudara perempuan Ana, sehingga masing-masing memperoleh jatah yang sama. Nah, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Dan kalau memang diperbolehkan, bagaimana mekanismenya? Baik. Yang kedua, tentang zakat, Ustaz. pada saat harta waris itu dibagikan kan anak membeli harta waris orang tua anak berupa tanah dan bangunan, kemudian anak membayar kepada saya, kemudian kan anak akhirnya menerimanya kan dalam bentuk tanah dan bangunan yang itu, apakah ada zakat dari tanah dan bangunan dari harta waris tersebut, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang masalah warisan. Pembagian 2:1 dalam masalah warisan itu ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali anak perempuan. Dan kaidahnya begini. Begitu ahli waris atau begitu mayit sudah, atau begitu orang yang memiliki harta ini sudah meninggal, maka harta itu sudah bukan lagi miliknya. Harta itu sudah bukan lagi miliknya, kecuali untuk melunasi utang dan wasiat yang pernah dia sampaikan. Selanjutnya, sisanya adalah menjadi hak milik ahli waris. Maka ketika seseorang itu meninggal dunia, semua yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan adalah milik ahli waris. Nah, karena sudah menjadi milik ahli waris, maka berarti semua aset itu dimiliki oleh seluruh ahli waris dengan bentuk syirka amlak. Apa itu syirka amlak? Kongsi kepemilikan. Misalnya ada sebuah aset rumah. Ahli warisnya ada 5 anak. Maka 5 anak ini berarti kongsi kepemilikan terhadap satu aset rumah itu. Si A punya sekian persen, si B punya sekian persen, si C punya sekian persen. Sudah? Terus bagaimana kalau misalnya anak laki-laki ingin memberikan jatahnya kepada anak perempuan, kepada saudaranya? Mekanisme yang kami sarankan adalah dilakukan dulu pembagian jatah dalam bentuk kumpul bersama untuk menunjukkan jatah masing-masing. Si A, setelah kami hitung, kamu dapat sekian. Ini nilainya kurang lebih sekian juta atau sekian M. Si B, setelah kami hitung, kamu dapat sekian. Nilainya kurang lebih sekian M. Baik. Setelah itu, Anda sudah tahu, oh jatah saya sekian. Baik, untuk separuh jatah saya kasihkan kepada adik saya yang ini, atau saya kasihkan kepada saudara perempuan saya yang ini. Hukumnya boleh. Sehingga masing-masing nanti tahu jatahnya. Dengan cara seperti itu, maka yang dilakukan adalah tetap dibagi waris sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dia tahu jatahnya, dia serahkan kepada saudaranya. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, Anda bertanya tentang zakat. Anda beli tanah dan bangunan warisan dari saudara atau dari ahli waris yang lain, apakah perlu dizakati? Jawabannya tidak perlu, kecuali jika tanah dan bangunan ini pada waktu Anda beli tujuannya mau dijual lagi sehingga dijadikan sebagai barang dagangan. Tapi kalau sifatnya hanya membeli untuk membantu ahli waris yang lain agar dia mendapatkan uang lebih cepat, maka ini bukan termasuk barang dagangan dan Anda tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini saya punya tukang bangunan yang sedang kerja di dalam rumah. Sebelum kerja, si tukang tidak berpuasa. Apakah saya boleh memberi minum kepada tukang tersebut? Baik, tukang tidak berpuasa dan Anda sudah tahu sejak awal sebelum kerja dia sudah enggak puasa. Bolehkah Anda memberi makanan atau minuman? Dia tidak berpuasa itu termasuk tindakan maksiat. Karena hukum asalnya orang wajib berpuasa, meskipun dia adalah seorang pekerja bangunan. Terlepas dari alasan dia kuat atau tidak, itu alasan pribadi ya. Karena ada tukang yang dia bekerja bangunan, dia tetap berpuasa dan dia kuat. Ada yang takut terhadap dirinya lalu dia gak puasa, yang sebenarnya itu lebih muncul karena ketakutannya. Baik, terlepas dari alasannya, karena dia sedang bermaksiat, maka Anda tidak boleh memberikan layanan kepadanya untuk semakin bermaksiat. Sehingga sampaikan kepada tukang, pokoknya saya tidak nanggung apapun, Bapak gak puasa, ya sebenarnya kami gak setuju, ya. Dan kami tidak akan memberikan makanan apapun, karena sekarang adalah bulan Ramadan. Anda tunaikan kewajiban Anda sebagai klien dengan bayar sebagaimana ketentuan yang ada, ya, sebagaimana kesepakatan harga jasa yang dia berikan. Nah, masalah dia puasa dan tidak puasa itu memang betul urusan pribadi dia, tapi Anda tidak boleh memberikan layanan dengan memberikan minuman atau snack atau makanan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz, dengan Aldo di Depok. Silakan Pak. Ustaz mau tanya, pertama, Ana dulu pernah 10 tahun yang lalu bertransaksi riba, pinjam uang sama teman gitu Ustaz. Kemudian dikembalikan dengan ada kelebihan gitu dengan cara dicicil. Nah, setelah Ana tahu itu riba, itu apakah Ana wajib untuk memperbaiki transaksi tersebut? Artinya menyampaikan ke teman kalau itu transaksi riba, terus uangnya dikembalikan atau bagaimana? Atau cukup dengan bertobat? Anda melakukan itu sebelum Anda tahu ya? Iya. Sebelum tahu? Nah, yang gimana Ustaz? Sebelum tahu ya? Iya, dulu sebelum tahu. Sebelum Anda tahu kalau itu riba. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Anda tahu kalau itu riba gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait ini memberikan tips kepada apa namanya ojol atau gimana yang ngantar barang kita ke rumah atau apa kurir gitu Ustaz. Kalau kita memberikan tips kepada mereka itu, kita minta izin dulu kepada apa namanya perusahaan yang memperkerjakan dia gitu. Kalau perusahaannya ridho itu gimana Ustaz? Boleh enggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Anda pernah melakukan transaksi riba 10 tahun yang lalu sebelum Anda tahu ilmunya? Apakah transaksi ini perlu diperbaiki atau bagaimana? Solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya lalu dia berhenti melakukan transaksi riba, maka dia berhak untuk mendapatkan hasil di masa silam sebelum dia tahu ilmunya, sebelum dia mendapatkan keterangan dari Allah. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Karena itu di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika aturan riba dan syariat tentang larangan riba itu diturunkan, Allah tidak perintahkan kepada para sahabat yang sudah melakukan transaksi riba untuk memperbaiki transaksinya di masa silam. Tapi yang Allah perintahkan hanyalah, kamu berhenti sejak tahu apa yang sudah kamu dapatkan dan yang kamu lakukan di masa silam itu urusan Allah. Karena itu, jika Anda lakukan ini sebelum Anda tahu 10 tahun yang lalu, maka wallahu ta'ala alam, tidak perlu ada perbaikan. Apalagi jika teman Anda tidak mau untuk diajak memperbaiki dan mengulang transaksi itu. Kemudian mengenai tips ojol atau tips kepada kurir, jika kita sudah minta izin kepada perusahaan tempat dia bekerja, boleh atau tidak? Setahu saya tetap tidak boleh. Termasuk misalnya ada karyawan di sebuah perusahaan yang melayani klien perusahaan yang lain. Karyawan perusahaan A, kliennya perusahaan B. Dia melayani klien perusahaan B ini sebagai tugas dari perusahaan A. Lalu perusahaan B ini ngasih potongan atau ngasih sesuatu hadiah kepada karyawan, jawabannya gak boleh. Meskipun itu diizinkan oleh perusahaan A. Karena yang namanya potongan itu seharusnya diserahkan ke perusahaan, bukan diserahkan ke karyawan. Dan ini bisa memicu suasana kerja yang tidak sehat. Akhirnya seluruh karyawan nanti gak seragam. karyawan yang banyak berurusan dengan klien dapat sesuatu. Sementara karyawan yang berada di dalam kantor, dia tidak pernah berurusan dengan klien, gak pernah dapat apapun. Nah, itu menyebabkan adanya kecemburuan, padahal mereka bekerja bersama dan bukan salah satu pihak saja yang berjasa. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan yang terakhir melalui pesan singkat, silahkan. Dari Ummu Hurairah di Tangerang, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah dari beras pembagian? Apakah boleh? Karena kondisi saya saat ini belum memungkinkan. Baik, Anda bertanya tentang hukum membayar zakat fitrah dari beras pembagian. Maksudnya pembagian sembako? Ya. Atau beliau mendapatkan zakat? Ada aturan yang berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Menurut jumhur ulama, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau menurut Hanafiyah, yang wajib zakat fitrah adalah orang kaya yang memiliki harta satu nisab. Tapi kalau menurut jumhur ulama berbeda. Yang wajib zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah orang yang ketika hari raya memiliki jatah simpanan makanan yang cukup untuk hari itu. Dia memiliki jatah simpanan makanan yang dia memiliki simpanan makanan yang cukup di hari itu. Misalnya, dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, suami istri, 3 anak. Kebutuhan beras yang dia habiskan untuk satu hari, anggaplah 1/2 kilo. Dia nggak punya duit sama sekali, mungkin cuma 5.000 lah. Dia nggak punya apapun yang bisa dijual, yaitu untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Kalau jual, maka nanti kebutuhan pribadinya akan hilang. Dia hanya punya uang 5.000 plus punya beras 3 kilo. Di tanggal 30 Ramadan, berarti besok tanggal 1. Orang ini wajib zakat enggak? Jawabannya tetap wajib zakat fitrah. Tetap wajib zakat fitrah. Meskipun secara perhitungan ini miskin sekali. Ya, kenapa? Dia enggak punya apapun selain beras sama uang 5.000. Dan beras itu pun cuma 3 kilo. Kebutuhan dia di hari raya 1/2 kilo. Maka dia zakatkan 2.5 kilo atas nama satu orang. Yang lain karena tidak punya, maka dia tidak zakati. Nah, di hari sebelumnya misalnya, dia dikasih zakat dari masyarakat di sekitarnya. Akhirnya dia punya beras sebanyak 1 kintal, 100 kilo. Maka wajib dia keluarkan zakat untuk suami, istri, dan 3 anak tadi. Sehingga tidak jadi masalah dalam zakat fitrah, orang menerima zakat sekaligus memberi zakat, khusus untuk aturan zakat fitrah. Dan hanya di zakat fitrah yang ada seperti ini. Ada orang yang menerima zakat sekaligus mengeluarkan zakat. Kalau zakat mal, tidak ada. Namanya penerima itu tidak mungkin mengeluarkan. Tapi kalau zakat fitrah, ini ada. Karena itu pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah saya harus mengeluarkan zakat fitrah dari beras jatah? Jawabannya, jika Anda mendapatkan beras jatah melebihi dari kebutuhan Anda ketika hari raya, maka Anda wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bagi para penelpon yang belum sempat kami layani. Anda bisa menyampaikan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.